Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat mendengarkan acara penyejuk keimanan melalui siaran radio yang kita cintai ini, yaitu Radio Republik Indonesia Wilayah Medan. Baiklah para pendengar yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membawakan surat Al-Ma'idah ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Artinya, mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini adalah anjuran ataupun nasihat yang Allah berikan melalui firman-Nya agar kita jadikan agama itu supaya datang manfaatnya bagi kita semuanya. Kalau sudah kita merasakan agama itu sangat-sangat besar datang manfaatnya kepada kita, itulah yang dimaksudkan oleh Allah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menjadikan agama ataupun ajaran Allah dan Rasul-Nya ini menjadi pegangan kehidupan dia untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Karena menurut firman Allah, sungguhnya kita tidak bisa terlepas dari kehidupan dunia untuk mencapai kehidupan akhirat kelak nanti. Dengan firman Allah, wabtaghu bima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya, carilah kehidupan akhirat itu, tapi Allah mengingatkan kita juga jangan sampai kita melupakan kehidupan di dunia ini. Artinya, ketika kita hidup di dunia ini, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan amal-amal soleh itu, sehingga kita selalu ambisi untuk berambisi dengan doa-doa kita agar kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Karena inilah harapan sebetulnya orang mukmin yang menjadikan ambisi dia untuk menjadikan pekerjaan-pekerjaan itu menjadi amal-amal soleh. Itulah yang diharapkan dalam Al-Quran ini. Mungkin di sini akan ditambahi oleh pakar-pakar kita, Ustaz Hanafi atau Ustaz Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ini merupakan pertanyaan dari Allah, walaupun ini masih terkait dengan kelompok Nasrani yang akhirnya menyatakan diri keimanan, tapi sebenarnya ini adalah seruan universal. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah. Iya. Karena apa? Karena iman itu adalah baik dan kufur itu adalah buruk. Baik bagi diri sendiri minimal. Kemudian keimanan itu juga baik bagi orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Kenapa kok disebutkan keimanan itu baik? Dengan keimanan hati akan menjadi tentram. Karena apa? Ada cantolan yang sangat kuat ikatannya, melebihi cantolan manusia atau makhluk apapun di dunia ini. Ketika kita mengkaitkan diri kepada Allah, maka masih wallahi shogir, selain Allah itu kecil, Allahu Akbar. Ketika kita mengkaitkan kepada zat yang maha besar, maka kita menjadi makhluk Allah yang kuat, karena bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita menemukan orang yang beriman akan menimbulkan aura positif bagi diri dan masyarakat sekitar. Dia akan menenteramkan dirinya, keluarga, dan orang lain. Dia akan mudah membantu orang lain. Kenapa? Karena ada janji yang tidak pernah ingkar janji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Janjinya benar. Maka ketika seorang muslim membantu, membantunya itu tidak mengharap ansih. Karena apa? Karena dia akan mengharap satu, Allah Subhanahu wa taala. In ajriya illa 'ala Allah. Upahku akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita menemukan sampel yang real dan nyata bagaimana kaum Ansor rela membantu kaum Muhajirin. Wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khosoh. Dia mendahulukan kebutuhan orang Muhajirin walaupun pada waktu itu dia sangat bokek tengek, tidak ada duit sama sekali. Bahkan suatu hal yang sangat mengagumkan, bagaimana keimanan yang tertancap bagi diri Ansor, istrinya pun diberikan kepada Muhajirin. Tentu saja istrinya lebih dari dua. Tentu saja hal ini setelah diceraikan. Setelah diceraikan, diberikanlah kepada Abdurrahman bin Auf diantaranya. Karena apa? Begitulah cintanya kepada saudara. Ini terwujud karena apa? Karena keimanan tadi. Jadi keimanan menumbuhkan aura positif, dan pengorbanan orang yang beriman itu tidak mengharapkan jasa dan balas. Karena Ustaz Fajrul, di saat sekarang ini, dalam suasana pilkada ini, semuanya memberi tapi semuanya menginginkan sesuatu. Tidak ada memberi dengan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Atau memang semuanya ini adalah bakal calon pemimpin Sumatera Utara yang dapat disuri tauladani karena keikhlasannya yang tinggi. Memberi tanpa harus minta supaya dipilih. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat? Kalau kita melihat dari ayat ini, Al-Quran ini, sebetulnya Allah sangat menginginkan kita itu betul-betul beriman. Ketika kita betul beriman kepada Allah, itulah sebetulnya kemenangan yang hakiki, begitu, tanpa harus melihat seperti ini. Jadi kalau kita melihat fenomena sekarang ini Ustaz, ya gitu ya, sebetulnya dengan mengadakan pilgub ini, dengan memilih atas suara rakyat, itu sebetulnya biaya itu lebih banyak diambil, tertuangkan ke sana, begitu. Sedangkan biaya pendidikan itu dari dulu hanya sebatas perencanaan-perencanaan, bagaimana mereka ini akan mengetahui wa maja'ana minal haq, artinya ke apa yang disampaikan oleh datangkan Allah kepada, apa yang datang kepada kita itu adalah merupakan kebenaran, karena ini Allah yang berfirman, karena ini Allah yang menyampaikan kepada Rasulnya agar ini harus disampaikan kepada seluruh umat, sehingga kita termasuklah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Hanafi. Kalau kita melihat dalam ayat itu juga, bahwa Allah sangat menjanjung orang-orang yang bersikap konsisten dengan apa yang diucapkannya. Jadi ketika mereka, orang-orang yang mengatakan masukkanlah kami ke dalam kelompok orang-orang yang menyaksikan kebenaran dari Muhammad, ya lantas mempunyai sikap, kenapa tidak kami beriman, ya karena memang yang datang itu adalah benar. Kami sangat ingin untuk masuk ke dalam orang-orang yang solehin, artinya orang-orang yang memperbaiki kehidupan dan memperbaiki pola kehidupan manusia. Jadi bukan saja orang yang cerdas intelektualnya, tetapi juga emosional spiritualnya juga cerdas. Karena apa? Inilah konsistensi dari ucapan amanna faktubna ma'asyahidin. Jadi ketika beriman, kita harus menginginkan sebuah komunitas masyarakat yang solihin. Sebagaimana ditafsirkan Syekh Sya'rawi, solihin itu bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi bagaimana dia dapat minimal tidak mengganggu kehidupan yang sudah normal. Artinya juga bahwasanya jangan agama ini dipandang sempit, kan? Betul, gitu, sehingga nggak bebas, bebas. Ada orang begitu beranggapan, Ustaz. Artinya ini dilarang, ini dilarang. Seakan-akan agama itu adalah nggak bebas gitu, sebenarnya. Jika orang seperti itu beranggapan, sebetulnya adalah suatu anggapan yang sangat bodoh, begitu. Menganggap agama ini adalah hanya membelenggu kebebasan. Sebetulnya kalau kita kepada hal kebebasan ini, definisi kebebasan, sebetulnya tidak ada orang yang bebas di dunia ini, kan. Sesuai dengan pepatah Arab mengatakan hurriyatul mar'i mahdudun bi hurriyati ghairihi, artinya kebebasan itu terbatas dengan kebebasan yang lain. Artinya tidak ada bebas sampai pun orang itu berada di hutan. Nanti setelah sampai di sana, jangan-jangan harimau mau makan saya. Tak juga bebas kan? Tidak juga bebas. Artinya inilah sebetulnya kebebasan itu harus dibangun atas dasar keimanan yang sudah disampaikan Rasulullah, nah, sehingga kita betul-betul terbuka untuk kehidupan mendatang. Itulah kebebasan yang bertanggung jawab dan mempunyai alur pemikiran dan sistematika yang jelas. Iya. Tidak kebebasan yang tidak punya tanggung jawab sehingga kemudian merusak yang sudah ada atas nama kebebasan. Nah, Islam tidak inginkan seperti itu. Dan orang-orang berpikir seperti agama ini membatasi kebebasannya, itu adalah orang-orang yang tidak faham hakikat agama itu. Iya. Kalau kita lihat juga di sisi lain Ustaz Hanafi, bahwa kata Ustaz Hanafi di awal tadi bahwa iman itu akan mengarah kepada amal soleh. Iya. Maka disebutkan dalam banyak ayat, innalazina amanu wa'amilu sholihat. Tidak saja cukup beriman kepada Allah, dampak dari iman itu harus disebarluaskan dalam wujud sosial. Iya. Bagaimana amal-amal soleh itu harus membumi. Maka kenapa kok kita di RR ini begitu sibuk dengan pilkada? Karena ini bagian dari amal soleh. Kita menginginkan ada perbaikan di segala lini, perbaikan di bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, itu dimulai dari pemilihan calon gubernur yang tepat dan layak untuk mengatur Sumatera Utara ini. Saya rasa ini bukan sekedar ini adalah promosi terselubung, tidak. Ini adalah bagian dari agama dan erat kaitannya bagi amal soleh dan keimanan seseorang muslim. Karena kita bahagian dari mereka, dan mereka juga bahagian dari kita. Kalau kita tidak berbuat, siapa lagi yang ingin berbuat? Kalau kita tidak mengisi, maka orang lain akan mengisi porsi tersebut. Sehingga dalam fikih dakwahnya, kita harus mendekat orang tersebut atau siapa saja untuk berbuat kebaikan. Artinya kita harus melaksanakan demi untuk terciptanya lingkungan kita ini menjadi kaum orang-orang yang soleh atau masyarakat yang soleh. Disebabkan keimanan, disebabkan apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar terlaksana atas dasar keimanan dan ketakwaannya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Hanafi? Ya, jadi kita sudah melihat bahwa kerugian akan terjadi bila keberimanan itu tidak diaplikasikan dalam bentuk kesalehan kepribadian dan juga kesalehan sosial. Ini kita melihat betapa sekarang orang menyesalkan pilkada. Kenapa? Seperti tadi, banyak kali dana yang terkuras untuk ke situ sampai miliaran, ratusan miliar dolar rupiah. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung, kalau yang memang cerdasnya kita berpikir, orang yang dipilih itu adalah orang yang dapat mengganti bahkan ratusan kali lipat dari yang dikeluarkan. Nah, kalau kita pilih juga orang yang salah, berarti jangan sistemnya yang disalahkan, orang yang memilihnya salah. Sistem yang diciptakan itu, yang dibuat itu sudah betul-betul proporsional dan adil. Ya, maka saya lihat tadi pemilih yang benar itu tadi seperti di Amerika satu tahun. Direkrut dari rakyat, betul-betul karismatik dari masyarakat lokal, bawah. Gitu. Bukan adalah titipan-titipan partai kalau saya melihat. Sehingga apa yang bermain di belakang itu adalah seberapa tebal. Walaupun kita tidak husnuzon, tidak suuzon, tapi ini menjadi hal yang perlu dicatat bahwa sebenarnya yang dipilih itu adalah karismatiknya, kepeduliannya terhadap rakyat, bukan betapa berapa besar modal yang dia miliki untuk menjadi calon itu. Karena sekarang masih terlihat dengan jumlah uang yang dimiliki, sehingga ke depan dia akan berpikir, kapan saya bisa mengembalikan modal yang sudah saya keluarkan. Itulah lingkaran setan yang tidak diinginkan. Memang, tapi sekarang ini Seth, hampir rata-rata untuk mengarah hal ke sana, kan begitu. Sehingga kadang-kadang orang susah untuk melihat secara jelas apakah ini betul-betul karena betul-betul memperjuangkan ajaran Allah itu atau memang ada hal yang lain. Makanya menjadi titik temu di dalam Al-Quran ini adalah dihimbau bagaimana kita itu supaya beramal soleh terus. Maka kalau kita melihat seorang pemimpin, sampai di mana amal solehnya itu? Bukan sekedar sumbangan saya, tapi dari segi ibadahnya juga mesti kita lihat. Itu saja kunci utamanya. Atau karena dia mau milih sekarang, mau dipilih, amal soleh dia. Nanti setelah jabat gak jadi amal soleh lagi dia. Mudah-mudahan dengan doa kita terus dia beramal soleh, beramal soleh, tidak karena mau dipilih, dan mudah-mudahan akan berubah artinya kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan, karena kita mengharapkan hanya satu kebaikan dan kita berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan tugas kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.